Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Barakallahu fikum. Dan hari ini kita memasuki bait yang ke-875. Naam. Fadal dibaca akun Ahmad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi akhin ukhtan wa bi ibni binta al-hik wa yunusu aba hadfatta. Naam, barakallahu fikum. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa bi akhin ukhtan wa babnin bintan wa alhik wa yunusu abi wa yunusu aba hadfata wa yunusu aba hadfata. Naam, barakallahu fikum. Arti bait ini wa bi akhin ukhtan wa babnin bintan wa bibnin bintan. Naam. Samakan lafaz ukhtun dengan lafaz akhun. Al-hik, al-hik itu samakan. Wa bi akhin ukhtan wa bibnin binta al-hik. Samakan lafaz ukhtan dengan lafaz akhun dan lafaz bintun dengan lafaz ibnun. Naam. Wa yunusu aba dan Imam Yunus enggan menolak untuk membuang ta hadfat ta, menolak membuang ta. Naam. Dibaca sarannya, tafadhol. Qala syarih rahimahullahu ta'ala madhhabul khalili wa sibawaihi rahimahumallahu ta'ala ilhaqu ukhtin wa bintin fin nasabi bi akhin wa ibnin فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن. ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما فتقول أختي وبنتي. نعم، بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى مذهب الخليل وسبويه رحمهم الله ta'ala ilhaqu ukhtin wa bintin fin nasabi bi akhin wa ibnin. Madhab Imam Khalil dan Imam Sibawai rahimahumullah adalah mengilhaqkan, menyamakan lafad ukhtun dan bintun pada nasab disamakan dengan lafad akhun dan ibnun. Fatuhdhafu minhuma ta'u ta'nis, maka dihapus dari keduanya ta' ta'nis, ta' yang menunjukkan pada mu'annas, ukhtun bintun yang berupa ta' terbuka di situ, ta' maftuha. Nah, qala wa yuraddu ilaihima wa yuraddu ilaihimal mahduf, dan mengembalikan yang mahduf, yang hilang darinya. Fa yuqalu akhawiyun wa banawiyun, maka dikatakan akhawiyun dan banawiyun, karena ukhtun itu berasal dari mudzakkar akhun. Naam, bintun juga dari ibnun mudzakkarnya. Ibnun berasal dari debanawun, akhun berasal dari akhawun. Maka dikembalikan huruf yang hilang menjadi akhawiyun dan banawiyun. Kama yuf'alu bi akhin wa ibnin, seperti hal ini dilakukan pada akhun dan ibnun, akhawiyun, banawiyun. 6. Qala wa madhhabu Yunus annahu yunsabu ilayhima ala lafdhayhima. Dan madhab Imam Yunus, beliau menasabkan, memberikan ya nisbah kepada keduanya sesuai dengan lafadznya, yaitu tidak mengembalikan huruf yang hilang. Fataqulu ukhtiyun wa bintiyun, ukhtiyun dan bintiyun. Naam. Barakallahu fikum. Naam, dilanjutkan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وضاعف الثانية من سنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله وضاعف الثاني وضاعف الثانية من سنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي ولائي. نعم artinya ضعيف, mudhaafkanlah asani, huruf yang kedua, min sunai, dari isim yang sunai, dari kata yang sunai. Sanihi dulinin kala walai. Nah, dari kata yang terdiri dari dua huruf sunai, yang huruf keduanya merupakan huruf lin. Du linin, sanihi du linin, huruf keduanya berupa huruf lin. Kala seperti la, walai, la menjadi laiyun. Nam seperti la. Nam kalau ada seorang diberi nama la, la itu asalnya adalah la nafia atau la nahia. Nam lalu dijadikan nama, lalu dimansubkan kepada nama tersebut menjadi apa? Nah, menjadi laiyun yang ada dalam pembahasan kita. Seperti la wa laiyun, yang la dan laiyun, yaitu menjadi laiyun. Nah, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala idza nusiba ila sunaiyyin la tsanitsa lahu fala yakhlu tsani min an yakuna harfan sahihan aw harfan mu'tallan, fa in kana harfan sahihan jaza fihi at-tad'ifu wa 'adamuhu, fa taqulu fi kamin kamiyun wa kammiyun, wa in kana harfan mu'tallan bil wawi wajaba tad'ifuhu, fa taqulu fi law lawiyun, wa in kana al-harfu ath-thani alifan du'ifat wa ubdilat ath-thaniyatu hamzatan, فتقول في رجل اسمه لا لائي, ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمة الله إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له, jika dinasabkan kepada kata yang terdiri dari dua, isim yang terdiri dari dua huruf yang tidak ada tiganya, yaitu asalnya memang tiga. Nah, seperti la yang dia itu adalah huruf, lalu dijadikan sebagai nama. Nah, disebut isim karena melihat kepada setelah terjadi pemindahan. Kalau asalnya dia itu huruf, jika dinasabkan kepada kata yang terdiri dari dua huruf yang tidak ada tiganya, maksudnya tidak ada huruf mahduf, tidak ada huruf mahduf yang huruf ketiga, huruf ketiganya enggak ada. 6. Fala yakhlu tsani, maka huruf yang kedua ini tidak lepas dari imma an yakuna harfan sahihan, bisa berupa huruf sahih, atau harfan mu'talan, atau dia itu berupa huruf mu'tal, bisa berupa huruf sahih atau juga bisa berupa huruf ilat. Huruf ilat yaitu alif, wawu, atau ya. Fa'inkana harfan sahihan, jika berupa huruf sahih. Naam, barakallahu fikum. Fa in kana harfan sahihan jaza fihi tad'if wa adamu. Jika dia itu berupa huruf sahih, maka boleh padanya tad'if, mendobel, memberikan syiddah, tasdid. Wa adamu, dan juga tidak ada tasdid. Boleh mendobel, boleh juga tidak. Boleh diberi syiddah, boleh juga tidak. Fataqulu fikam. Nah, kam asalnya isim istifham. Kamiyun, kamiyun dan kamiyun. Nah, kamiyun tanpa tasdid, tanpa syiddah. Kalau kamiyun dengan syiddah, dengan tasdid. Wa in kana harfan mu'talan wajaba tad'ifu. Jika huruf keduanya huruf mu'tal, huruf ilat, maka wajib untuk ditat'if, wajib didobel, yaitu wajib diberi syiddah. Fataqulu fi law. Nah, law harfu imtina' limtina', law huruf. Lawiyun. Lawiyun, nah, dikasih tasdid wawunya. Law huruf keduanya berupa huruf ilat, yaitu wawu. Law menjadi lawiyun. Pengikutnya law, atau bermadhab law, atau keturunannya law. Nah, tergantung penggunaan kalimat. Namun law di sini dijadikan nama bagi seseorang atau golongan dan seterusnya. Kalau wa in kana al-harfu tsani alifan. Jika huruf yang keduanya berupa huruf alif. Nah, yaitu huruf ilah, huruf ilat berupa alif. Du'ifat wa ubdilat tsaniyatul hamzatan. Maka di tad'if dan diganti menjadi, dan huruf kedua diganti menjadi hamzah. Huruf kedua diganti menjadi hamzah. Fataqulu fi rajulin ismuhu la. Fataqulu fi rajulin ismuhu la, engkau berkata pada orang yang bernama la. La iyun. Wa yajuzu qalbul hamzati wawan. Boleh juga merubah hamzah menjadi wawu. Fatakul la wiyun, menjadi la wiyun. Enam. Lanjutan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in yakun kasyiatin malfa'udim, fajabruhu wa fathu aynihil tuzim. Enam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in yakun kasiyatin mal ya adim, fajabruhu wa fathu aynaihi aynaihil tuzim. Naam. Artinya, apabila lafad yang dinasabkan seperti lafad siyatun, siyatun yang huruf ya-nya dibuang. Naam. Fajabru, fajabruhu wa fathu aynihi ultuzim. Maka mesti, ultuzim, mesti, harus menjadi suatu keharusan. Naam. Jabru, yaitu pemaksaan, dipaksakan. Wa fathu aynihi, dan aynnya di fathah. Artinya, maka merupakan suatu keharusan huruf ya-nya dipaksa untuk dikembalikan. Dipaksa untuk dikembalikan. Dan huruf ainnya harus di fathah, huruf ainnya juga harus di fathah. Nah, apabila lafad yang dinasabkan seperti lafad siyatun, enam, yang huruf ya-nya dibuang, maka merupakan suatu keharusan huruf ya yang dipaksa untuk dikembalikan lagi, dan ainnya di fathah. Naam. Dilanjutkan bacaan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, idza nusiba ila ismin mahdhufil fa'i fala yakhlu imma an yakuna sahihal lami aw mu'tallaha, fa in kana sahihaha lam yurad ilayhi al mahdhufu fataqulu fi 'idatin wa sifatin 'idiyyun wa sifiyyun, wa in kana mu'tallaha wajaba al raddu, wa yajibu aydan 'inda sibawayhi rahimahullah fathu 'ainihi fataqulu fi shiyatin wishawiyyun. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah, idza nusiba ila ismin mahdhufil fa, jika dinasabkan kepada isim yang fa-nya mahdhuf, yang awal kata, awal huruf dari kata tersebut mahdhuf. Nah, dibuang. Qala fala yakhlu imma an yakuna sahihal lam, maka isim tersebut tidak lepas dari berupa lamnya huruf sahih, au mu'talaha, atau lamnya berupa huruf ilat. Fa in kana sahihaha lam yuradda ilaihil mahduf, jika lamnya berupa huruf sahih, maka huruf mahduf tidak dikembalikan. Huruf mahduf tidak dikembalikan. Fataqulu fi idatin wa sifatin idiyun wa sifiyun. Nam, idatun asalnya dari wi'dun. Wi'dun yaitu fa'nya berupa wawu, lalu wawunya dibuang, berubah menjadi idatun. Idatun yaitu ta'nya mengganti wawu yang hilang. Asalnya wi'dun berubah menjadi idatun. Dan juga pada sifatun. Nam, dari wisfun menjadi sifatun, wawunya dibuang. Wawunya itu huruf fa, fa kalimah, fa dari kata. Nah, ini yang dimaksud dengan menasabkan isim yang fa-nya dibuang. Maka isim tersebut tidak lepas dari lam kalimatnya berupa huruf ilat atau berupa huruf sohe. Nah, kalau dia itu lam kalimatnya berupa huruf sohe, maka yang mahdub tidak dikembalikan, wawu tidak dikembalikan. Pada contoh idatun dan sifatun menjadi idiyun dan sifiyun. Qala wa in kana mu'talaha wajaba radd, jika lamnya huruf ilat maka wajib untuk dikembalikan. Wa yajibu aidan inda sibawai rahimahullah, dan ini juga wajib menurut Imam Sibawai. Fathu ainihi, wajib memfathah ainnya. Menurut Imam Sibawai juga wajib memfathah ainnya, bukan sekedar mengembalikan namun juga memfathah ainnya. Fataqulu fi siyatin wisawiyun, maka engkau berkata pada siyatin, siyatun menjadi wisawiyun. Nam, wawu yang hilang dikembalikan lagi. Siyatun wisawiyun. Nam. Lanjutkan bacaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. نعم. قال المؤلف رحمه تعالى والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. نعم. Artinya اذكر واحد, sebutkanlah bentuk mufrad, nam, nasiban, untuk menasabkan lil jama'i, kepada jama'. Sebutkanlah bentuk mufrad untuk menasabkan jama', yaitu isim jama' kalau dinasabkan disebut mufradnya, seperti kutubun, jama' dari kitab, maka mufradnya, maka jama' nasabnya menjadi kitabiyun. Gitu ya. Faraidu, jamak dari faridatun. Faridatun jamaknya faraidu, ketika dinasab menjadi faradiyun, kembali ke mufrad. Kitabun, kutubun menjadi kitabiyun. Nah, sebutkanlah bentuk mufrad untuk menasabkan bentuk jamak apabila bentuk nasabnya tidak mirip dengan bentuk nasab yang mufrad, selagi bentuknya tidak menyamai bentuk nasab mufrad. Nah, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, idza nusiba ila jam'in baqin ala jam'iyyatihi ji'a biwahidihi wa nusiba ilayhi, kaqawlika fin nasabi ila al-fara'idhi faradiyyun, hadha in lam yakun jariyan majra al-alami, fa in jara majrahu ka'ansarin nusiba ilayhi ala lafzihi, fataqulu fi ansarin ansariyun, wa kadha in kana 'alaman fataqulu fi anmarin anmariyun. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahimahu ta'ala, idza nusiba ila jam'in baqin ala jam'iyatihi ji'a biwahidihi wa nusiba ilayhi, jika menasabkan kepada isim jamak tetap pada bentuk jamaknya, ji'a biwahidihi maka mendatangkan bentuk mufradnya, wa nusiba ilayhi dan dinasabkan kepada bentuk mufrad tersebut. Kaqalika fin nasabi ilal faraid, seperti ucapanmu pada menasabkan faraid. Naam, jamak faraid. Faradiyun, dari bentuk mufrad. Qala hadza illam yakun jariyan majrul alam, ini selagi dia itu tidak berjalan sebagai nama, maksudnya selagi lafaz tersebut tidak dianggap sebagai nama orang. Fa in jara majrahu, kalau dia itu berjalan sebagai nama, ya baik nama orang atau nama yang lain, yaitu nama. Ka ansor, seperti ansor, dianggap sebagai nama orang-orang ansor. Nusiba ilahi ala lafzihi, maka dinasabkan sesuai dengan lafadznya. Nah, meskipun ansor itu jamak. Fataqulu fi ansorin ansoriyun, engkau berkata pada ansor ansoriyun. Wakada ingkana alaman, demikian juga kalau dia itu nama. Fataqulu fi anmarin anmariyun, engkau berkata pada anmar anmariyun. Anmar menjadi nama yang dia itu terambil dari jamak namirun mufrad. Anmar jamak, jamaknya anmar juga numurun jamaknya. Nah, ketika itu tetap dalam keadaannya yaitu jamak anmariyun, tidak dikembalikan kepada mufrad, pengecualian dari atas, pengecualian untuk yang di atas. Nah, lanjut bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna 'anil ya faqbil. Naam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna 'anil ya faqbil. Naam. Artinya wazan fa'il dan juga wazan fa'al, naam, adalah untuk nasab dan lafadz fa'il. Satu lagi, wazan fa'il fa'ilun dan wazan fa'alun dan wazan fa'il fa'ilun. Naam. Wazan-wazan ini untuk nasab lafadz yang tidak memerlukan ya nasab. Fi nasabi agna, agna anil ya, tidak butuh kepada ya. Agna an artinya tidak butuh. Faqbil, hal ini dapat diterima. Wazan fa'ilun, wazan fa'alun, wazan fa'ilun, dalam menasabkan isim-isim yang berwazan ini tidak butuh kepada ya, tidak butuh pada ya nasab. Naam, hal ini qabil, diterima. Naam, lanjut. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, yustaghna ghaliban fin nasabi an ya'ihi bibina'il ismi ala fa'ilin bima'na sahibi kada, nahwu tamirin walibnin ay sahibit ay sahibu tamrin wa sahibu labanin labinin, wa bibina'ihi ala fa'alin fil hirafi ghaliban kabaqqalin wa bazzazin, wa qad yakunu fa'alun bima'na sahibu kada وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بفعيل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعيم ولبس أي صاحب طعام ولباس. وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمة الله يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا. Cukup secara kebiasaan dalam menasabkan yustagna, tidak butuh an, ada an di situ, an yaihi bibina'il ismi, tidak butuh kepada ya secara kebiasaan pada nasab isim yang ikut wazan fa'il bima'na sahib, yang fa'il itu memiliki arti sahib, pemilik, kada nahwu tamirun walabinun atau tamirin walabinin. Tamir artinya yang memiliki kurma, labinin yang memiliki susu. Ay sahibu tamrin wa sahibi labanin. Ay sahiba tamrin wa sahiba labanin artinya pemilik kurma dan pemilik susu. Wa bibina'ihi ala fa'alin fil harfi ghaliban, dan juga mengikuti wazan fa'al fil harf fil hirafi afan fil hirafi pada profesi pekerjaan. Nah, dan pada bina yaitu pada wazan fa'al fil hirafi pada isim yang memiliki arti timbangan, memiliki arti pekerjaan profesi, dari hirfatun jamaknya hirafun. Ghaliban secara kebiasaan kabaqal, baqalin wa bazazir, bazarin. Seperti baqal tukang sayur, bazar tukang kain. 6. Waqad yakunu fa'alun hi ma'na sahibi kada. Terkadang fa'al memiliki arti sahib, pemilik ini. 6. Artinya ketika itu diartikan baqal pemilik sayur, bazar pemilik kain. Kalau diartikan baqal sifat musyabaha artinya penjual sayur, bakul, bazar penjual pakaian. Namun kalau diartikan untuk arti pemilik berarti baqal artinya yang memiliki sayuran, bazar yang memiliki kain. Ketika itu, ketika diartikan pemilik, nisbah kepada pemilik tersebut tidak perlu dikasih ya, tidak perlu dikasih ya nisbah. Waqad yakunu fa'alun hi ma'na sahibi kada. Terkadang fa'al memiliki arti sahib kada, pemilik ini. Wa ju'ila minhu qawluhu ta'ala, dan dijadikan memiliki arti ini pada firman Allah Ta'ala wa ma rabbuka bidhulamin lil 'abid, dan Rabbmu tidaklah berbuat, bukanlah pemilik kedzaliman bagi para hambanya. Ai bidhi bulmin artinya bukan pemilik kedzaliman. 6. Qala wastagna an ya'in nasabi aidan, juga tidak butuh kepada ya nasab bi fa'ilin bi ma'na sahibi kada, yaitu pada wazan timbangan fa'il yang memiliki arti sahib, pemilik ini. Nahwu rajulun ta'imun wa labisun, seperti ucapan laki-laki ta'imun wa labisun, yaitu pemilik makanan dan pemilik pakaian. Ai sahibu ta'am wa libas, yaitu pemilik pakaian, pemilik makanan dan pakaian. Wa ansada sibawaihi rahimahullah ta'ala, dan Imam Sibawai menyebutkan syair rahimahullah ta'ala lastu bilayaliyin walakinnani nahir wala udlijul layla walakin abtakir. Aku bukanlah orang yang kerja di malam hari, namun aku adalah orang yang kerja di siang hari. Namun aku adalah orang yang kerja di siang hari. Nah, wala udlijul laila walakin abtakir, dan aku bukanlah orang yang suka bergadang, tetapi aku adalah orang yang selalu bangun gasik, bangun pagi yang lebih awal. Nah, syahidnya di situ nahir, nahirun, yaitu orang yang kerja di siang hari. Ai ya, lanjut bacaan satu bait lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghayru ma aslaftuhu muqarrara 'ala alladhi yunqalu minhu qutsira. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghayru ma aslaftuhu muqarrara 'ala alladhi yunqalu minhu qutsira. Naam. Arti bait ini, wa ghairu, dan selain ma aslaftuhu, selain perkara-perkara yang telah aku sebutkan, muqarrara di muka yang telah ditetapkan di depan, di atas, alalladhi yunqalu minhu uqtusira, maka hal itu hanya terbatas pada yang uktusira, terbatas pada penukilan, yaitu samai. Yungqalu minhu uktusira, penukilan yang terbatas, yaitu dari samai. Artinya, selain dari hal-hal yang telah kami sebutkan di muka, ketetapan-ketetapannya, ketetapan selain dari yang telah disebutkan di muka ketetapan-ketetapannya, maka hal itu terbatas pada dalil nukilan samai. Nam, artinya nasab-nasab yang tidak sesuai dengan kaidah di atas, maka nasab yang samai dan terbatas pada apa yang sudah jadi, yang sudah termaktub dalam literatur-literatur orang Arab. Nam, itu ya, dan akan disebutkan contoh-contohnya. Nam, baca. قال الشارح رحمه الله تعالى أي ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها كقولهم في النسب إلى البصرة بصري وإلى الدهر دهري وإلى مروى مروزي. نعم بارك الله فيكم. Ai ma ja'a minal mansubi mukhalifan lima sabaqa taqriruhu fahuwa minasawadhin nasab. Artinya, perkara-perkara yang datang dari isim mansub yang menyelisihi apa yang telah lewat ketetapannya, isim-isim mansub yang datang menyelisihi yang lewat ketetapannya, fahuwa min sawadin nasabi, maka itu dari nasab yang sad, yang keluar dari kaidah, dari nasab-nasab yang sad. Yahfadhu wala yuqas, dihafal dan tidak dikiaskan. La yuqas alaihi, tidak ada kias. Kaqalihim, seperti pada ucapan mereka, fin nasabi ilal basrah, ucapan mereka yang menasabkan kepada kata basrah. Nah, menjadi bisriyun. Bisriyun ini lafad nasab kepada Basra, mereka menyebut bisriyun. Sesuai kias apa enggak? Tidak sesuai kias. Bisriyun tidak sesuai kias. Yang sesuai kias, kiasnya basriyun. Kiasnya apa? Basriyun, karena dari Basra. Basra berakhiran ta' marbuto, ta' marbutonya dibuang, diganti menjadi ya bertasdid. Lalu sebelum ya di kasra. Itu kan kaidah yang telah lewat, maka menjadi basriyun. Itu kiasnya basriyun. Kemudian mereka menasabkan kepada Basra dengan ucapan bisriyun, fulan bisriyun, maka diterima karena sudah menjadi samai. Wa ila dahri duhriyun, dan kepada dahri mereka menasabkan mengatakan duhriyun. 6. Kiasnya apa? Kiasnya dahriyun, yaitu tetap harokat dalnya fathah dahriyun, dikasih ya bertasdid, dahrun menjadi dahriyun. Wa ila marwa, dan kepada marwa, marwaziyun, ini juga tidak sesuai kias. Nah, kiasnya marwa yaitu dengan apa, menjadi apa, marwiyun, dengan menambah ya pada akhir kata ya bertasdid dan sebelum huruf terakhir di kasrah menjadi marwiyun, itu kiasnya. Nah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Nah, selesai dari pelajaran nasab. Nah, ada kesempatan mendatang masuk ke bab waqaf insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.